terasa lebih cepat. Kita lingkar sempurna lebih tepat. Yang datang, yang pergi, menjadi potong potongan data yang tersimpan susunan di pajangan. Kilatku semakin bergejolak, bukan besi tapi perak. Soal cinta memang aku rumit, maaf adek hati aku ini sempit. Semua cerita ambil waktu sempurna. Ketika hujan turun kau hanya butuh pelangi. Demi nyara, demi waktu, kita menjadi teman, senyumlah kalah. Semua cerita ambil waktu sempurna. Hapus kata dilema, satukan prinsip di hati. Biarkan indah menjadi inspirasi, dan semua lengkapi dunia. Cara cepat sukses banyak bersyukur. Padamu udah pasti mencoba, eyo. Jangan pernah kau mundur sebelum nasi jadi bubur. Karena takkan pernah ada kata muda selain badan aku menjadi kita. Walau kecil tapi pasti terang menerangku seperti sinar sementari. Jangan kau mencoba-coba, tak boleh pura-pura. Cerita sudah kemarin dan tersenyum. Dari you oh my banjo, and you too oh my.